Nah, orang yang mengatakan kepada saya, Pak Mario, motivasi itu tidak perlu karena setelah saya bersemangat, nanti sebentar lagi hilang semangatnya. Ini orang yang tidak perlu mandi karena setelah mandi nanti kotor lagi. Berikutnya. Pak Mario, yes. Apa yang harus disiapkan agar reaksi yang kita tunjukkan itu selalu positif? Terima kasih. Supaya positif sebetulnya mudah ya. Hindari jangan sampai negatif. Betul, kita dilahirkan dengan bakat-bakat kebaikan kita. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita tahu yang baik, tahu yang tidak baik. Masalahnya kita sering menghibur, memelihara, membesarkan, dan berfokus pada yang tidak baik. Kita bereaksi cepat pada perlakuan tidak baik orang lain. Sehingga, perhatikan, karena hukumnya yang kita perhatikan tumbuh, maka orang yang memperhatikan yang negatif, negatif dalam dirinya tumbuh. Maka berfokuslah pada yang positif. Berikutnya. Apakah reaksi apabila cita-cita kita dirampas oleh takdir? Terima kasih. Satu, takdir tidak merampas apapun dari siapapun. Karena takdir itu justru sesuatu yang harus dibuktikan. Orang yang tidak tahu takdirnya, dan seperti kita semua tidak ada yang tahu takdirnya, mengetahui tanggung jawabnya untuk menjadi sebaik-baiknya pribadi agar pantas bagi sebaik-baiknya takdir. Itu. Bagaimana agar reaksi yang mengubah hidup kita menjadi bahagia? Bagaimana bereaksi yang membahagiakan kita? Bereaksilah seperti cara-cara orang yang berbahagia. Beritahu saya, apa tanda-tandanya orang yang berbahagia? Satu, senyum. Oke? Okay? Kedua, bersyukur. Ketiga, damai. Nah, orang yang gembira, damai dan bersyukur, karena definisi dari kebahagiaan adalah kegembiraan dalam perasaan damai yang penuh kesyukuran, akan bereaksi sangat santun kepada orang. Tidak marah berlebihan kalau haknya diambil, karena itu juga kemauan Tuhan. Ya, kejadian buruk terjadi padanya, dia juga tidak akan berlaku macam-macam, karena dia sadar dia dalam pengamatan Tuhan. Karena yang dikasihinya adalah jiwa kecil, lemah, yang diberi penderitaan lalu tetap bertuhan. Tuhan, ini perilakumu, aku terima, terima kasih. Kalau ada lagi yang mau ditambahkan lebih jelek dari ini, tolong aku diperkuat. Dan kalau Tuhan merasa tidak perlu lagi, lepaskanlah aku dari penderitaan, jadikanlah aku pribadi yang berbahagia. Berikutnya. Parameter apa yang bisa kita lihat apabila seseorang sudah melakukan reaksi terhadap perubahan? Apa ukurannya bahwa dia telah bereaksi dengan baik? Good. Lihat ya. Ada orang yang jarak antara syarafnya panjang sekali antara kaki ke kepalanya, ke mulutnya. Jadi waktu dia kejatuhan durian, itu dia dulu apa ya? Oh, durian jatuh. Aduh, baru begitu. Lama sekali. Ya. Ada orang yang syarafnya paranormal. Jadi belum terjadi pun sudah mengeluh. Ayo, berapa banyak suami, istri yang begitu? Belum terjadi, nanti kalau kamu dipecat bagaimana? Gitu toh? Kalau suaminya tanya, kenapa kamu tidak mesra kepadaku? Lu, aku nanti mesra-mesra, kamu mati bagaimana? So, kalau begitu, panjangkanlah perkiraan baik kita. Orang sudah bereaksi baik saat dia tidak bergerak menjadi pribadi yang tidak baik kalau ada yang tidak baik terjadi. Ya, Bapak. Apapun reaksi kita, apakah bermanfaat bila dihubungkan dengan takdir yang tidak bisa kita ubah? Super sekali.